terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal, Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kita.